Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang terhormat muliaknya darah seorang. Pada asalnya tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim tanpa ada alasan dan sebab yang syar'i. Sehingga Rasul mengatakan la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan darahnya. Bahkan dalam siang lain dengan tegas ketika haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'rarakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hala fi syahrikum hala fi baladikum hala. Sesungguhnya darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian mulia seperti mulianya hari kalian ini ketika itu hari Arafah. Di negeri kalian ini, di negeri Mekah, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Sedangkan Rasulullah menegaskan mulianya, terhormatnya darah seorang muslim, kehormatannya dan hartanya seperti mulianya Mekah, seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya bulan Dzulhijjah. Sehingga tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang syar'i. Dikarenakan sekali lagi darah seorang muslim ini sangat terhormat, sangat mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman-ancaman terhadap orang yang membunuh seorang muslim dalam surah Al-Imran ayat 21, Allah mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, membunuh orang-orang yang memerintahkan untuk berbuat adil di antara manusia, maka beritakanlah kabar kepada mereka dengan adab yang pedih. Diancam dengan adab yang pedih bagi orang-orang yang membunuh seorang muslim. Bahkan lebih parah itu, Allah mengatakan ulaika alladzina hadithat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka adalah orang-orang yang hapus amalan-amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak mendapatkan para penolong di akhirat nanti. Ini hukuman bagi orang yang membunuh seorang muslim. Dan ayat lain, diancam laknat Allah, diancam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, disiapkan baginya adab yang pedih. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Wa ghadiba Allahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Ya, empat ancaman yang disebutkan dalam ayat tadi bagi orang yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jahanam. Yang berikutnya, murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga, laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang keempat, Allah siapkan azab yang pedih. Sehingga jelas kesalahan yang besar yang dilakukan oleh para teroris, baik jaringan Al-Qaeda, ISIS, dan yang semisal, yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak ragu-ragunya mereka membunuh kaum muslimin. Sebagaimana di Suria, di Yaman, bahkan di negeri kita, ketika mereka melakukan aksi bom bunuh diri apa yang terjadi, banyak yang korban di antara kaum muslimin. Padahal tadi disebutkan darah seorang muslim itu sangat mulia, sangat terhormat, tidak boleh kita menumpahkannya. Nah, sehingga yang mereka lakukan, walaupun mereka mengasnamakan itu sebagai jihad, padahal sebenarnya itu bukan jihad, bahkan merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW dalam bicara yang mengatakan, "La zawalu dunya ahwan ala Allah min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang yang muslim. Dunia enggak ada apa-apa dibandingkan dengan kehormatan jiwa seorang muslim, darah seorang muslim. Saat Rasul mengatakan hilangnya dunia bagi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Sehingga seorang muslim sekali lagi terjaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tapi dari asal ini ada sebab-sebab, ada perkara-perkara yang dengannya dibolehkan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Nabi mengatakan tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali disebabkan salah satu di antara tiga perkara. Disebabkan salah satu di antara tiga perkara. Lihat, di sini metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan lapar yang global, kemudian terperinci. Dan ini banyak beliau praktekkan di dalam hadis-hadis yang lainnya. Dan mereka kita bacakan tadi, Rasul mengatakan tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Ini global. Salah satu di antara tiga perkara. Setelah itu Rasul merinci. Ya. Dan ini merupakan metode pengajaran Nabi SAW. Di antara hikmahnya, seseorang kalau sebutkan lafaz yang global, dia rindu dan bersiap-siap untuk mendengarkan apa rinciannya. Seperti kita dengar tadi, tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Kita ingin mengetahui apa saja tiga perkara tersebut. Ya. Metode semacam ini banyak sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan sab'atun yudilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lafaz ya global. Nah, tujuh golongan. Setelah itu Rasulullah merinci siapa saja. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Ajarannya Tuhan mengatakan ayatul munafik salah. Ciri kemunafikan ada 3. Disebutkan dengan apa ya? Global. Supaya orang yang mendengar dia bersiap-siap untuk mendengarkan apa saja 3 perkara tersebut. Dan dia rindu untuk mengetahui apa 3 perkara tersebut. Sehingga benar-benar memperhatikan apa yang akan disampaikan. Ya. Sehingga kalau kita mengajari kepada anak-anak ataupun kepada yang lainnya, terapkan metode semacam ini. Dia akan menyebutkan ciri munafik ada 3. Sebutkan 1, 2, 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila dipercaya diberikan amanah dia khianat. Ya. Begitu juga dalam hadis yang kita bahas. Nabi mengatakan tidak halal adalah seorang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali dengan salah satu di antara 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut? Yang pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyib maknanya orang yang telah menikah. Az-zani yang berzina. Orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Atau kalimat yang lainnya, az-zina ba'da ihsan. Nah, zina muhsan. Yaitu orang yang berzina dalam keadaan dia telah menikah. Apa hukumannya? Rajam. Ya. Hukumannya adalah rajam. Bahkan ulama sepakat. Kaum muslimin sepakat bahwasanya orang yang telah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Dirajam itu dilempari batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, seperti batu ketepen, supaya dia merasakan bagaimana pedihnya hukuman, sebagaimana sebelumnya dia merasakan kenikmatan ketika berzina. Nauzubillah. Jangan sampai ada pemikiran berarti kalau begitu hadis hukum Islam. Tidak. Semua sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya rojam seperti itu supaya dia merasakan bagaimana pedihnya menderita, pedihnya rasa sakit, bagaimana dia merasakan kenikmatan tatkala dia melakukan perzinahan tersebut. Ya, hukuman seperti itu. Dan rojam ini berlaku bagi orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Adapun kalau gadis kemudian berzina, na'udzubillah, atau bujang kemudian dia berzina, maka hukumannya tidak dirajam. Akan tetapi hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Ya, bisa dipenjara, bisa diusir dari negerinya. Itu hukumnya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Dan tetapannya hukum rajam, bukan sembarang orang. Jangan sampai main hakim sendiri. Ya. Masyarakat bisa lihat orang berzina langsung dirajam, langsung dipukuli sampai mati. Tidak. Tapi yang menegakkan hukuman ini adalah wulatul umur, penguasa, pemerintah. Ya. Sehingga kalau pemerintah tidak menegakkan hukuman ini, maka kita jangan main hakim sendiri. Ini tidak boleh. Dikatakan hukuman yang semacam ini, hukuman rajam, hukuman kisos, yang menerapkan adalah wulatul umur. Kalau seandainya setiap orang menerapkan hukum ini, masyarakat menerapkannya, akan terjadi kerusuhan. Main hakim sendiri nantinya. Nah, tapi yang berhak memberikan hukuman ini adalah penguasa, pemerintah, tentang masalah rojak. Ditetapkannya hukuman rojak ini bisa dengan dua perkara. Yang pertama, dengan persaksian empat orang saksi. Dan empat orang ini semuanya melihat dengan jelas si fulan dan fulana berzina. Saya tidak sembarangan. Jangan sampai menuduh seseorang berzina tanpa ada bukti. Menuduh seseorang berzina tanpa ada bukti ini merupakan dosa besar. Sehingga kalau tidak terbukti, tuduhannya tersebut berbalik hukuman kepada orang yang menuduh, dia dicambuk. Orang yang menuduh dicambuk. Kalau tidak terbukti tuduhannya. Dan kalau seandainya hanya dua orang saksi saja yang menyatakan fulan dan fulanah berzina, maka tidak ditegakkan hukum rajam. Yang melihat hanya dua orang saja. Tidak. Harus empat minimal. Empat orang saksi. Dan harus melihat secara langsung semua. Kalau dia hanya melihat fulan dan fulanah masuk kamar saja, nggak tahu yang di kamar apa dilakukannya, maka ini belum terima kesaksiannya. Ada empat orang bersaksi, oh si fulan dan fulanah berzina, apa buktinya? Masuk kamar berdua, misalnya. Ini belum terima kesaksiannya, sehingga hukum Islam sangat berhati-hati di dalam menerapkan hukum wajib. Dikarenakan tadi kita sebutkan, akal darah seorang muslim terhormat, mulia, tidak sembarangan menumpahkan darah kaum muslim. Tidak seperti orang-orang Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, dan yang kemisalnya. Bermudah-mudah mereka menumpahkan darah kaum muslim, menyembelih kaum muslim. Adapun Islam yang sebenarnya, yang diajarkan oleh Nabi SAW sangat berhati-hati. Harus empat orang saksi melihat secara langsung bahwa si fulan, laki-laki dan perempuan ini melakukan perzinahan. Yang kedua, ditetapkan hukuman rajam dengan pengakuan. Pengakuan dari pelakunya. Saya telah berzina. Na'udzubillah. Dan ingin diterapkan hukuman rajam. Misalnya. Nah, dan ketika dia mengaku pun tidak langsung diterapkan hukuman rajam. Tapi ditakdir, dipastikan lagi. Apakah benar? Melakukan dalam keadaan sadar, dia dipaksa. Dan apakah benar-benar duhur masuk misalnya, ataukah hanya sekedar pegangan tangan, atau hanya sekedar mengusap-ngusap, meluk-meluk saja, maaf saja, dipastikan lagi. Nah, ini tentang hukum Islam penuh dengan hikmah. Dan pada zaman Rasulullah SAW dan juga yang berikutnya zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, hampir jarang ditegakkan hukuman rajam disebabkan persaksian. Dengan tadi, harus empat orang bersaksi semuanya melihat secara langsung. Bukan sekedar pelukan saja, bukan sekedar pegangan tangan saja, bukan sekedar masuk kamar saja, tapi melihat secara langsung. Fulan dan fulana berzina. Sehingga hampir jarang ditegakkan hukuman rajam ini disebabkan persaksian empat orang saksi. Tapi kebanyakan rajam tersebut dikarenakan pengakuan. Pada zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan berzina. Datang kepada Nabi SAW Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu hadda. Ya Rasulullah, aku berhak untuk diberikan hukuman. Dan kenapa? Dia ceritakan bahwasan dia berzina. Nah, dipastikan anda bisa sampai ke benar berzina. Apakah istilahnya timbak masuk sumur? Nyatakan iya. Ini istilah-istilah timbak masuk sumur, maksudnya bukan sekedar pelukan saja, tapi benar-benar berzina. Ternyata perempuan ini hamil. Rasulullah sudah masuk merajang, tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan pun dia menyusui. Tunggu sampai selesai menyusuinya, baru setelah itu dirajang. Nah, sekali lagi tidak bermudah-mudah. Sebagaimana yang dapat yang Nabi SAW kepada Ma'iz dan juga perempuan Al-Ghamidiyah. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya yang mengaku ini saya zina misalnya, nah, saya ingin tegakkan hukuman raja, ya sudah misalnya besok tegakkan hukuman raja. Kalau tiba-tiba orang ini menyambut pengakuannya, oh maaf saya gak jadi misalnya, ya, maka ini pun tidak boleh dirajam. Tidak dirajam. Jadi saja Nabi SAW ketika seorang mengaku berzina, kemudian tinggalkan raja, dilempari batu-batuan. Nah, merasakan kita-kita. Lari dia. Lari dikejar juga sama para sahabat, dilempari lagi. Sampai akhirnya meninggal. Saya beritahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau, obi ada makna, kalau seandainya datang kepadaku, akan dibebaskan. Nah, daripada hukuman raja tersebut. Ini kamu yang mendasarkan pengakuan. Nah, kalau sekarang mau bila sekarang perzinahan sudah merajalela. Nah, bahkan ada yang menghalalkannya. Salah satu di antara ciri-ciri hari kiamat, akan ada orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan alat musik. Yang lebih parah lagi, zina dibungkus dengan keindahan-keindahan seakan-akan suatu ibadah. Sebagaimana orang-orang Syiah yang atasnamakan dengan mut'ah. Ini zina pada hakikat. Dirubah namanya dengan mut'ah. Mut'ah ini merupakan ibadah. Satu cubukan yang bermut'ah sekian kali pahalanya lebih besar lagi. Na'udzubillah. Kawin kontrak. Bahkan mereka lebih parah lagi mengatakan seorang istri yang mempunyai suami, kemudian dia nikah kontrak dengan laki-laki yang lain, pahalanya lebih besar. Na'udzubillah. Bukankah ini perzinahan? Ternyata ada yang menghalalkan zina, bahkan dibungkus seakan-akan suatu ibadah yang mulia, padahal ini merupakan perbuatan yang kecil, perbuatan yang mungkar. Nah, sehingga hukumannya pun keras bagi yang melakukan perzinahan. Nah, sekali lagi, yang melakukannya siapa ini? Ulatul umur, penguasa, pemerintah, bukan kita. Ya, yang kalau kita main hakim sendiri, ya, dilempari di apa? Diraja oleh kita tidak, di penguasa yang melakukannya. Nah, yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Darah seorang muslim mulia, tidak halal untuk ditumpahkan kecuali disebabkan salah satu di antara berapa? Tiga perkara. Yang pertama apa tadi? Apa? Nikah. Zina musyarah. Nah, orang sudah menikah kemudian zina. Yang kedua, dikarenakan an-narsu bin narsi. Dia membunuh orang lain. Dia membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukumannya adalah dikisos. Ulama sepakat bahwasanya orang membunuh seorang muslim dengan sengaja, dia berhak untuk mendapatkan kisos. Sebagaimana Allah mengatakan wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi. Dan kami telah menetapkan bagi mereka bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa lagi, yaitu dengan terapkan hukuman kisos. Nah, bahkan Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam hukuman kisos merupakan kehidupan, wahai orang yang berakal. Dikatakan sebagian orang yang benci terhadap Islam dan kaum muslimin dengan lancangnya menyatakan hukuman Allah sadis. Adanya kisos amnya raja sadis. Nah, padahal kita sebagai seorang muslim hendaknya meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kita, sehingga Allah lah yang lebih tahu hukuman mana yang lebih bermaslahat, lebih baik bagi hamba-hambanya. Nah, dan sungguh benar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam hukuman qisas merupakan kehidupan, wahai orang-orang yang menggunakan akal. Ketika diterapkan hukuman qisas, orang akan mikir-mikir kalau membunuh orang lain, dikarenakan balasannya adalah dibunuh lagi. Nah, sehingga tingkat pembunuhan di negeri yang diterapkan hukuman qisas lebih sedikit dibandingkan di negeri-negeri yang tidak diterapkan hukuman qisas. Di Saudi Arabia lebih sedikit hukuman qisas. Nah, dibandingkan di negeri-negeri yang lain, sehingga sungguh suatu kehidupan dengan hukuman qisas terjaga darah kaum muslimin. Orang ketika hendak membunuh yang lainnya mikir terlebih dahulu, beberapa kali mikirnya. Ya. Dalam hukuman kisos. Dan yang terakhir hukuman kisos ini, kalau membunuh seorang muslim dengan cara sengaja. Ya. Dengan cara sengaja. Sampai para ulama mereka menyebutkan pembunuhan kepada seorang muslim ada tiga bentuk. Ada yang pembunuhan sengaja, ada yang menyerupai kesengajaan, ada pembunuhan dikarenakan kesalahan. Yang diterapkan hukuman qisas yaitu yang membunuh dikarenakan sengaja. Nah, bawa senjata, misalnya pedang, dia tusukan kepada orang lain, ini sengaja. Atau dia bawa senapan, bawa pistol, tembakan kepada orang lain, ini sengaja. Ini yang berhak untuk mendapatkan hukuman qisas. Ada juga yang menyerupai kesengajaan. Menyerupai kesengajaan. Nah, dia enggak ada niat membunuh, hanya memukul saja. Tapi saking kerasnya pukulan, orang jatuh kemudian meninggal. Ya. Ini menyerupai kesengajaan. Nah, ulama berselisih apakah yang demikian juga qisas atau tidak. Yang ketiga, pembunuhan dikarenakan ketidaksengajaan, kesalahan. Sedang berburu misalnya, disangka kejam. Ternyata temannya, tembak, meninggal. Nah, Ini dikarenakan kesalahan, tidak sengaja. Yang pertama tadi dikarenakan sengaja diterapkan hukuman persuasi. Adapun yang kedua dan ketiga, sebagai ulama mengatakan tidak dikisos tapi ada dia. Dia membayar. Nah, membayar ganti rugi. Nah, dan harga dia ini pada asalnya 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta harganya? Kisaran berapa? Ada 20 juta? Lebih? 20 juta misalnya. Kali 100. Berapa? 2 miliar. Ini. Dia itu kalau seandainya wali orang yang dibunuh meminta dia, ya, maka diantara harganya itu 100 ekor unta. Dapat ya, orang yang membunuh seorang muslim untuk hukumannya diberikan pilihan kepada wali orang yang dibunuh. Kepada wali orang yang dibunuh ada tiga pilihan. Nah, kalau wali yang mengatakan saya memaafkan, dia harus dibunuh lagi di kisos, maka penguasa pemerintah menerapkan kisos. Pilihan yang kedua, walinya memilih untuk dia, ya saya maafkan, gak apa-apa dia dibunuh lagi, tapi dia sebaik dia. Ya bisa negosiasi masalah dia sih. Nah, cuma sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 100 ekor unta, ya sekitar 2 miliaran sebenarnya. Kecuali kalau dia ya sudah gak apa-apa dengan berapa juta misalnya, atau berapa puluh juta. Nah, saya maafkan tapi bayar dia sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya gak mampu bayar dia, kisos misalnya. Kembalikan kepada wali orang yang dibunuh. Nah, pilihan yang ketiga, memaafkan yang cuma-cuma. Sudah, dimaafkan. Jangan berbuat sekali-kali lagi, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat yang sebenarnya, saya maafkan. Kata walinya misalnya. Diberikan tiga pilihan tadi bagi wali orang yang dibunuh. Ini berkaitan dengan hukuman kisos. Nah, ada beberapa orang yang apabila membunuh yang lainnya tidak ditegakkan hukuman kisos. Yang tahu ini bapak-bapak? Yang pertama, kalau orang tua membunuh anaknya. Ya. Orang tua membunuh anaknya. Atau orang muslim. Tapi mungkin anaknya bikin jengkel dan sebagainya. Nah, orang tua lepas kontrol sampai membunuh anaknya. Maka tidak dikisos. Tidak dikisos, tapi bayar dia. Bayar ganti rugi. Kenapa dikatakan ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wala yuqtal al-walid bil walad. Orang tua tidak dibunuh disebabkan membunuh anaknya. Jadi tidak dikisos. Kalau orang tua membunuh anak. Kalau anak membunuh orang tuanya bagaimana? Ini sangat durhaka sekali. Ya, dikisos. Kalau anak membunuh orang tuanya, dikisos. Tapi kalau orang tua membunuh anaknya, dia dikisos. Dikatakan alasannya dikarenakan anak ini merupakan sebabnya adalah orang tua. Tapi ini pun dosa besar kedua-duanya. Nah, harus bayar dia orang tua. Yang kedua, apabila seorang muslim membunuh seorang kafir, boleh tidak kira-kira? Dirinci kafir yang bagaimana? Kalau kafirnya yang harbi memerangi kaum muslimin di kancah pertempuran di medan jihad, maka boleh membunuh orang kafir yang membelai kita. Tapi kalau orang kafirnya orang kafir yang dilindungi oleh negara, nah, atau kafir yang mempunyai ikatan perjanjian dengan negara kita, turis-turis misalnya, ya, dari Amerika, dari Inggris, Prancis dan lain sebagainya, yang mereka orang-orang kafir datang ke negeri kita, kemudian mendapatkan keamanan dari negeri kita, dijamin keamanannya, maka tidak boleh kita membunuhnya. Atau orang kafir yang dekat perjanjian, perjanjian untuk tidak saling membunuh, maka tidak boleh kita membunuhnya. Sampai Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yurih rahiyat ajalnya. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak menumpahkan darah dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ya. Coba sekarang Al-Qaeda misalnya, ISIS dan semisalnya. Kadang-kadang yang mereka bunuh orang kafir, tapi orang kafir yang dilindungi oleh negara. Ya, nah, bom Bali misalnya, ada orang kafir yang terbunuh. Tapi orang kafir yang dilindungi oleh negara haram untuk dibunuh. Orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan oleh negara haram untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibunuh. Sehingga ketika mereka membunuhnya, berarti melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai diancam tidak akan mendapatkan wanginya surga. Nah, tapi kalau seandainya ada seorang muslim yang membunuh seorang kafir, ya, maka tidak ditegakkan qisas. Nah, begitu juga orang yang merdeka tatkala membunuh seorang budak, tidak ditegakkan qisas. Nah, walaupun ini pun dosa besar, semuanya dosa besar. Yang terakhir, yaitu bagi orang yang meninggalkan agamanya, yang murtad, man badala dinahu faqulu, barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Yang murtad hukumannya adalah dihukum mati. Sekali lagi, yang melakukan ini semuanya adalah penguasa, pemerintah, bukan kita. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lainnya, itu lain dari tiga yang disebutkan ini. Orang yang riwal misalnya, ya, laki-laki dengan laki-laki melakukan homoseksual, maaf-maaf saja, ini pun hukumannya adalah dengan dihukum mati. Nah, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, di antaranya orang yang perampok atau orang yang penyebar ganja, narkotika, nah, yang ulama pun berpendapat hukumannya ada dihukum mati. Kenapa? Dikarenakan dia membuat kerusakan di muka bumi. Nah, tukang sihir, hukumannya pun hukuman mati. Nah, dan yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Yang jelas, dalam seorang muslim ini mulia, terhormat, tidak boleh tumpahkan kecuali dengan sebab-sebab yang syar'i, di antaranya yang disebutkan tadi tiga sebab. Orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Yang kedua, dikarenakan dia membunuh yang orang lain. Yang ketiga, dikarenakan dia murtad dari agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, ya. Atau cukup agar dia tidak bermudah-mudah dalam menumpahkan darah seorang muslim. Ya. Allah. yang pilihlah mudah-mudahan kan ya. Kalau orang yang benar kafir itu hukuman yang ditetapkan itu gimana? Apa? Kalau yang benar kafir ditetapkan yang hukuman di dunia yang ditetapkan apa? Ini dia, nggak dia juga. Nah, kalau benar seorang kafir maka hukumannya adalah dia, ya benar dia. Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.